Allah sudah jadikan dua hati bagi seorang manusia. Dan Allah Subhanahu wa Taala. Begitu juga. Ikhlas iman tidak boleh berkumpul di dalam satu hati. Begitu juga ikhlas dan riak tidak mungkin berkumpul di dalam satu hati. Tidak mungkin ikhlas dan riak itu berkumpul di dalam suatu hati. Hadirat. Untuk kita dapat faedah daripada khazanah Allah. Kalau sekali perlu kita keluarkan yakin kepada makhluk daripada hati. Ini syarat sama sekali. Untuk mendapat faedah daripada zat Allah Ta'ala, syarat sama sekali ialah harus keluarkan yakin kepada makhluk daripada hati. Kuntu amilak Allah SWT. Ghairullah. Siapa masih ada dalam hati? Maksudnya adalah kita zikr, kita berzikrullah, tetapi kita tidak bersembar-sembar. Tidak ada tazkirah mengenai Allah Ta'ala. Ada zikrullah saja, tetapi tidak ada sembar, tidak ada cakap-cakap mengenai kebesaran Allah Ta'ala. Oleh itu, Ghairullah masuk dalam hati. Bila zikir terkirah mengenai sesuatu itu ada, maka harapan kepada benda tadi pun wujud. Apabila terkirah mengenai Allah, tentang mengenai Allah Ta'ala wujud, maka barulah harapan kepada Allah Ta'ala akan wujud. Begitu juga, harapan kepada perintah-perintah Allah Ta'ala juga, oleh kerana itu tidak wujud. Jika tidak ada tazkirah mengenai Allah, maka tidak ada harapan kepada Allah dan tidak ada juga harapan kepada perintah-perintah Allah. Siapa manusia tidak berharap, tidak ada harapan melalui perintah-perintah Allah, karena tidak ada yakin kepada Allah Ta'ala, tidak ada harapan kepada Allah Ta'ala. Kenapa tidak ada harapan kepada Allah Ta'ala? Kerana tidak ada sembang, tidak ada cakap-cakap mengenai kebesaran Allah Ta'ala. Hanya ada zikrullah saja, tazkirah kepada Allah Ta'ala. Apabila masuk daripada majlis-majlis zikir ialah sembang cakap mengenai kebesaran Allah, kehebatan Allah, nikmat dalam syurga, kehidupan selepas mati, ini yang dikatakan majlis-majlis zikir. Majlis-majlis macam inilah yang akan dikerumuni oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa Taala menjemput mengenai peserta majlis di kalangan para malaikat. Di dalam majlis para malaikat. Ia pun terdapatkan ini. Bahwa malaikat-malaikat, kelebihan malaikat-malaikat akan menutupi peserta-peserta majlis dengan sayap-sayap mereka adalah untuk, ini adalah kelebihan untuk ahli jemaah masjid. Di mana mereka menyebut-nyebut mengikut besaran Allah Ta'ala. Di mana? Di masjid. Di rumah Allah. Maka mereka akan menutupi mereka dengan sayap-sayap mereka. Maka Allah Ta'ala akan menyebut mereka di dalam majlis keramalan. Ulama telah menulis, Zikrullahi Akbar, maksud daripada ayat ini ialah bahawa fikra akbar yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah Allah menyebut peserta-peserta majlis di dalam majlis para malaikat. Wala zikrullahi akbar. Zikr yang paling besar ialah Allah Ta'ala menyebut peserta-peserta majlis di dalam majlis para malaikat. Ini ulama sebut. Zikr akbar ialah Allah Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala menyebut, mengingati peserta, mereka-mereka yang menyebut-nyebut kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah sebut mereka dalam majlis para malaikat. Dalam majlis-majlis iman. Kita duduk dalam majlis iman dan menyebut kebesaran Allah. Dengan ini, iman akan bertambah dan meningkat. Iman akan meningkat. Duduk dalam majlis-majlis iman dengan tawajjuh dan mendengar kebesaran, mendengar kata-kata kebesaran Allah Ta'ala, meningkatkan iman. Jadi meningkatnya iman daripada majlis iman adalah sabit daripada kisah-kisah para sahabat. Mereka memanggil, mereka mengumpulkan manusia di masjid. Dan sahabat, jumpa sahabat. Sahabat keluar daripada masjid, buat gas, buat ziarah, jumpa sahabat. Dan mereka kata, mari kita beriman kepada Allah Ta'ala. Mari kita datang ke masjid. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu berjumpa dengan seorang, berjumpa dengan dua orang. Mari, bangun, bangun ikut saya. Mari ikut saya. Kita pergi ke masjid. Mari kita pergi ke masjid, kita beriman kepada Allah. Saya nak beritahu bahawa daripada jazbah, jazbah dan perintah untuk belajar iman telah putus daripada daripada umat ini. Kerja yang paling asas ialah kita ubah yakin kita. Dan tempat tempat untuk ubah yakin ialah masjid. Tempat untuk mengubah yakin ialah masjid. Kita buat gas. Jumpa manusia, bawa mereka datang ke masjid. Buat gas. Tempat asal untuk. Selamat tuan-tuan. Kita Abdul Rashid, Zulkarni, Ikhwan, Jamil, berjemaah nak jumpa. Jadi, asalnya ialah kita kita bawa manusia ke masjid dan kita panggil iman di masjid. Ini asal. Bukan bukanlah bahawa ayat itu akan diperolehi dengan kita buat usaha ikut cara mana sekalipun. Ikut suka kita, kita buat usaha, iman akan meningkat tidak. Mana? Seperti mana? Jadi selama asal bawa datang agama, agama itu adalah adalah agama yang ditentukan, bukan sembarangan agama. Begitu juga cara untuk hidupkan, untuk bawa agama juga adalah satu cara yang khusus, bukan sembarangan cara. Maka asalnya usaha untuk memecahkan iman ialah kita cara bawa manusia ke masjid untuk belajar iman. Hari ini, hari ini kita tunjuk atas untuk bina iman. Tiada ziarah lagi untuk kumpulkan manusia untuk bina iman. Dan di dalam gas-gas para sahabat, dalam ziarah-ziarah para sahabat, dalam pertemuan selama mereka, inilah yang dapat kita, yang kita dapati. Bahawa mereka berjumpa sesama mereka untuk meningkatkan iman. Sahabat-sahabat, sahabat mereka menghidupkan majlis-majlis iman di masjid dan mereka jumpa manusia di luar masjid. Mereka mengajak mereka, manusia di luar masjid datang ke masjid demi semata-mata untuk meningkatkan iman. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kebiasaan mereka ni ialah mereka akan berjumpa dengan manusia di luar masjid, ajak mereka ke masjid untuk meningkatkan iman. mari ikut kami. Kata mereka, mari ikut kami. Kerja. Kita tingkatkan iman kita. Sahabat-sahabat telah sampai kepada kesempurnaan iman. Mereka telah sampai ke tahap kesempurnaan iman yang kemudian ada Umar radhiyallahu anhu. Lalu di dalam satu majlis, dalam satu halqa, dalam majlis itu ada Utsman radhiyallahu anhu. Maka Hazrat Umar radhiyallahu anhu beritahu bahawa di dalam majlis ini, dalam halqa ini ada seorang insan yang mana jika imannya dibahagi-bahagikan dalam satu gerombolan tentera yang besar, maka imannya akan mencukupi bagi mereka semua. Begitu sekali iman yang ada pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian jika dibahagikan imannya kepada setiap anggota satu gerombolan tentera yang besar, maka iman yang dibahagikan kepada mereka itu mencukupi untuk melepaskan mereka. Mencukupi bagi mereka. Begitu sekali mereka istihzar akhirat. Hadrat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu sedang tidur di tepi isteri yang tercinta. Dalam masa yang sama dia menangis dan teringatkan bahawa dia akan melalui di atas kejar sirat. Dia telah bertanya, kenapa abang nangis? Tanya aku yang fikir mengenai bagaimana akan terjadi, apakah akan terjadi kepada aku bila aku melintasi kejar sirat? Adakah aku berjaya? Aku akan berjaya melepasinya ataupun tidak? Ini keadaan iman sahabat ketika tidur di tepi isteri. Bagaimana keadaan mereka ketika mereka berada dalam majlis iman? Dan keadaan kita apa? Kita rasa kita memang orang dah beriman. Kenapa perlu lagi kita beriman? Iman dah ada. Cukup lah. Apa perlu lagi untuk kita beriman? Iman kan dah ada. Apa lagi perlu kepada iman? Iman hanya orang munafik saja rasa tidak perlu kepada iman. Hanya orang munafik saja rasa tidak perlu kepada iman. Apa? Orang yang rasa tidak perlu kepada iman hanya orang yang mana belum lagi merasai kemenisan iman. Dia saja yang boleh rasa bahawa aku ini tak perlu kepada iman. Aku dah ada iman, apa lagi perlu aku tingkatkan iman? Orang itu ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang paling kuat imannya. Yang pertama-tama telah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil Siddiq Akbar, orang yang paling tinggi makam Siddiqnya. Apabila Sayyidina Hazrat radhiyallahu anhu bagi tahu bahwa apabila kita duduk di depan Rasulullah, keadaan kita lain. Tapi bila kita balik ke rumah, kesan kita lain. Maka aku rasa aku ni munafik. Maka segera Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, begitu aku pun keadaan begitu juga. Aku pun rasa diri aku ni pun munafik juga. Ada Abu Bakar radhiyallahu anhu khawatir, iman mengenai diri yang sendiri. Dua-dua yang telah pergi jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah berkata, wahai Rasulullah, kami dapati kesiat atau ciri-ciri kemunafikan dalam diri kami. Kenapa begitu ya Rasulullah? Masa dalam majlis Tuhan, kadang kami lain. Itu saya beritahu bahawa orang yang rasa tak perlu kepada iman hanyalah orang berantik. Orang mu'min pula, dia sentiasa punya keinginan untuk menambahkan imannya. Oleh itu, tuan-tuan, saya telah beritahu bahawa sekarang para sahabat, mereka melakukan pertemuan, perjumpaan untuk tajuk meningkatkan iman. Ini tajuk perjumpaan mereka. Ini maksud perjumpaan mereka dengan orang. Kumbina. Mari jangan bersama kami. Mari jangan bersama kami. Ke mana? Masjid. Ini sudah jadi kebiasaan di kalangan kita. Kita keluar daripada masjid, pergi jumpa orang, ke mana ni? Nak cakap iman dengan dia di rumah dia. Nak cakap iman dengan dia di kedai dia. Ini sudah jadi kebiasaan. Bahal dalam surah para sahabat, kita akan jumpa mereka membawa manusia ke masjid. Kalau keluar dia berdakwah sedikit, jumpa orang cakap iman dengan dia, dan rasa cukupkah? Saya sudah sampaikan Rasulullah, saya sudah sampaikan cakap-cakap agama, ini bukan akal. Ini bukanlah akal. Ta'in adalah manusia yang dihantar oleh Allah SWT. Semua para sahabat telah berkata kepada Rasulullah, kami bukan datang, kami dihantar. Kami dihantar. Dia minta yang disebutkan namanya, dia kumpulkan depannya insyaAllah. Haizam Khairuddin, Abdul Rashid, Zulkarnain, Ikhwan, Syarif, Sabari, Sabaruddin, Amin, Jamil dan Abdul Rahim. Amin, tak dah tunggu. Jadi sebut depan insyaAllah. Abang-abang kata kami dihantar oleh Allah Ta'ala. Kenapa seorang itu dihantar? Dihantar untuk menjemput orang yang ketiga ke rumah yang menjemput. Untuk menjemput, seorang itu dihantar, diutuskan untuk menjemput orang yang ketiga ke rumah orang yang dijemput. Allah Ta'ala hantar kepada para sahabat untuk mengajak manusia ke rumah Allah Ta'ala. Allah lah sebenarnya adalah dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala perumpamaan aku sebagai utusan Allah Ta'ala adalah seperti seorang yang diutuskan. Jadi seorang tuan rumah yang mengadakan jamuan di rumahnya mengutus aku untuk mengajak manusia untuk mengajak orang ke rumah yang mana dalamnya ada kenduri. Yang mengutuskan adalah Allah. Okay, jemaah Muhammad Yusuf, Ikram Mozi, Ridwan Madita dan Muhammad Hafiz, sila turun di istiqal bawah sekarang. Jadi bawa manusia datang ke masjid ini adalah asal untuk apa ini? Dalam hadis sebut, jika kamu tinggalkan masjid, jika kamu tinggalkan masjid, maka meninggalkan masjid adalah satu perkara yang akan menghubungkan kamu ke dalam jalan kesesatan. Yang akan membawa kamu kepada kesesatan. Bapa tempat umat. Tempat umat adalah masjid. Berjumpa dengan manusia, bawa mereka ke masjid. Asal untuk mewujudkan ta'aluk ma Allah ialah masjid. Kata Abdullah bin Waha radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Jabal, kata Ulay bin Ka'ab, kata Abu Hurairah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kebiasaan mereka. Sahabat jumpa sahabat, bawa mereka ke masjid. Sahabat berjumpa dengan sahabat, bawa mereka ke masjid. Untuk apa? Untuk belajar iman. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu telah berkata kepada seorang, bangun bersama kami, mari kita beriman. Maka orang itu telah bertanya, bukankah kita sudah beriman? Bukankah kita orang yang beriman? Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu berkata, ya, aku ingin supaya kita bertambah. Maka ini adalah yang sebenarnya, bahawa tempat untuk membina iman adalah masjid. Untuk iman terbina ialah masjid. Innama ya'muru masjid Allah man amana billah. Bismillah alhamdulillah. Jika apabila kamu melihat bahawa itu berulang alik ke masjid, maka bersaksilah bahawa dia seorang yang beriman. Bagi dalam ayat, innama ya'muru masjid Allah man amana billah. Hanya saja orang yang beriman saja memakmurkan masjid Allah. Orang-orang yang beriman saja memakmurkan masjid. Yang atas ialah ta'aluk, kaitan terbinanya iman ialah dengan masjid. Umar radhiyallahu anhu berkata, dia sendiri telah berkata, apa katanya, aku kumpulkan kamu di masjid supaya iman aku juga bertambah. Ya tuan-tuan, katanya hari ini kita ucap tazkirah sebab atau sebutan sebab mengenai kisah sahabat telah tiada lagi. Kali-kali umat yang datang di akhir tidak akan terislah lagi, mereka tidak ikut cara umat yang pada awal kurun itu para sahabat, selagi mereka tidak meniru cara para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Cara usaha yang telah menjadi adat kebiasaan akan menahan kita daripada sunnah. Allah Ta'ala telah letakkan hidayat di dalam sunnah. Hidayat akan diperolehi apabila sunnah dituruti. Apabila sunnah dituruti. Sebenarnya mana soal itu? Menjaga, melazimkan dirinya dengan sunnah, maka itu dia akan mendapat hidayat daripada Allah Ta'ala. Saya telah beritahu bahawa salah satu sunnah ialah untuk iman terbina ialah mengikuti. Para sahabat mereka mengumpulkan manusia itu. Ini perkara yang diyakini bahawa iman akan terbentuk daripada majlis iman. Daripada halqah iman. Imam Bukhari rahmatullahi alaih telah menulis dalam kitabnya dan telah meletakkan tajuk bahawa iman terbentuk daripada majlis iman. Dan di bawah tajuk ini, dia menyebut mengenai kisah Hadrat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengajak manusia datang ke masjid untuk menghadiri majlis ataupun halqah iman. Dan beliau berkata, majlis bina nu'min sa'atan. Yuk untuk waktu kami sihat, kita beriman kepada Tuhan. Kepada Allah Ta'ala. Ini adalah sunnah. Ini adalah cara. Cara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka jumpa manusia, mereka bawa ke masjid. Ingat tuan-tuan. Kulasah daripada 2.5 jam ialah menghidupkan amalan masjid di masjid dan keluar daripada masjid, bawa manusia datang ke masjid. Ini adalah kulasah daripada 2.5 jam. Nabi SAW. Apabila rombongan datang daripada luar, maka Nabi SAW akan mereka di dalam masjid. Manusia telah datang. Nabi SAW letakkan mereka dalam masjid. Nabi SAW berkata, aku letakkan mereka tempat ke dalam masjid supaya makanan dalam masjid melembutkan hati mereka. Supaya amalan masjid melembutkan hati mereka. Mereka lihat amalan masjid. Supaya amalan masjid melembutkan hati mereka untuk menerima Islam. Kerana ini adalah ketentuan yang bahawa amalan-amalan masjid adalah amalan-amalan yang akan berubah hati. Amalan-amalan masjid adalah amalan yang akan berubah hati. Seorang sahabat. Dia telah datang ke Mekah. Maka dia telah dikutuk-kutukkan oleh Quraisy. Supaya jangan mendengar dakwah Rasulullah. Kata mereka, wahai Zuhair, jangan kamu dengar dakwah Muhammad ni. Kerana dia akan memalingkan kamu daripada agama kamu. Kapannya adalah seperti kata-kata tukang sihir. Siapa saja yang dengar percakapannya akan jadi pengikutnya. Jangan cakap dengan dia, jangan dengar cakap dia. Begitu sekali mereka menakut-takutkan aku katanya. Sehingga aku telah berazam untuk tidak mahu mendengar cakap kita dan tidak mahu bercakap dengan baginda. Aku telah sumak dengan aku dengan Allah Ta'ala telah meletakkan taksir kesan untuk merubah hati. Allah letakkan kesan dalam amalan dakwah. Dan amalan dakwah Allah Ta'ala letakkan kesan untuk merubah hati di dalam amalan dakwah. Hazrat berkata, hari ini kita melihat kepada Umar radhiyallahu anhu. Telah bertolak untuk membunuh Rasulullah sebelum dia masuk Islam. Dia telah bertolak untuk membunuh Rasulullah. Untuk membunuh Rasulullah. Inilah kemuncak kemarahan Umar. Inilah hari yang mana kemarahannya sampai ke kemuncak. Dan inilah hari dia mendapat ijazah. maka kami tadi telah begitu sekali jahit, begitu sekali keras hati Saidina Muhammad. Sebab dia pernah berkata bahawa kaldai bapakku boleh masuk Islam, tapi aku tak boleh masuk Islam. Aku tak akan mungkin masuk Islam. Begitu sekali keras. Tapi bila dia telah pergi ke rumahnya, dalam suasana ta'lim. Jika itu ta'lim sedang dijalankan di rumahnya. Maka dia telah pecahkan bisnisnya. Apa kamu sedang buat? Apa yang kamu dengar? Pada Umar RA. Dia tak dengar apa-apa pun dia berada di luar rumah tadi. Cuma dia dengar bunyi percakapan. Bunyi suara orang sedang bercakap. Tanpa dia memahami apa yang dikatakan, apa yang dibacakan dalam majlis ta'lim tadi. Maksudnya mula bergoyang. Dia telah tengok safahasa. Mushaf Al-Quran. Tunjukkan aku mushaf. Kata sahabat, kata adiknya, tak boleh. Kamu kena mandi dulu. Lepas dia bersihkan dirinya, lepas dia baca, ayat dia baca ialah Inni anallah. Maka hatinya terus berubah. Kerana amalan ta'lim dalam rumah. Dan mereka sudah buat hafaz Al-Quran dalam rumah. Ya Wahab, dia keluar. Dia telah bersolat untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apabila dia singgah transit di rumah adiknya, kena ada amalan dakwah, iaitulah amalan ta'lim. Allah Ta'ala telah ubah hati. Hari ini, dengan menyampaikan suara, hati tak akan berubah. Hari ini, ada unsur-unsur untuk menyampaikan maklumat dan suara dakwah tu banyak. Jadi kita kena faham bahawa dengan kita mentabligh agama, tidak akan melepaskan kita daripada tanggungjawab. Apa yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan? Dengan kita menggunakan cara-cara yang dipakai guna pada umumnya pada hari ini, tidak akan melepaskan kita daripada tanggungjawab menyampaikan agama. InsyaAllah Ta'ala. Seseorang itu tidak akan dikira berkeuzuran selagi dia tidak menggunakan cara menyampaikan agama seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menggunakan cara yang dipakai guna pada zaman, ikut aliran zaman, tidak akan menjadikan seseorang itu terlepas daripada tanggungjawab insya-Allah Ta'ala. Bahkan, sampaikanlah agama itu ikut cara yang telah ditunjukkan, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam cara selain itu, tidak akan melepaskan seorang itu daripada tanggungjawab dan tidak ada hidayah di dalam. Maka bila tukai datang, maka dia telah ditakut-takutkan oleh orang Quraisy dengan bermacam-macam itu dan ini. Maka saya telah sombak dengan saya. Atau saya telah sumbat dengar. Saya jangan mendengar suara Nabi. Tetapi, telah masuk ke Masjidil Haram. Masuk ke Masjidil Haram. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sembahyang di Ka'bah. Maka bila saya masuk ke Masjidil Haram, kata hati saya telah kisik. Wahai Tuhan, kamu kena dengar percakapan laki-laki ini. Kamu kena dengar percakapan laki-laki. Maka dia berkata, maka saya pun tak keluarkan diri, apa sebab telinga saya. Dia berfikir lagi. Saya kena dengar percakapannya. Jika baik, aku terima. Jika tak baik, aku tolak. Kerana dia seorang yang tidak. Kenapa aku tidak pernah mendengar percakapannya? Sebab aku dengar dulu. Jadi aku pertimbangkan. Waktu itu, dia masih ditutup. Tapi hatinya berbisik. Maka dia sendiri berkata, maka kesan sukan, pada asalnya aku tidak ingin mau mendengar percakapan Nabi Muhammad. Tetapi Allah Ta'ala telah sampaikan. Allah Ta'ala telah sampaikan. Percakapan mereka kepada aku. Bila saya telah mendengar percakapan Rasulullah, saya telah masuk Islam. Ya, masuk Islam. Bukan dia telah menjadi Islam. Islaman 80 keluarga. Oh, begitu saya besar kesan apabila orang Islam mendengar percakapan kita di masjid. Apa itulah tempat untuk terbinanya iman. Tempat untuk mewujudkan ta'aluk dengan Allah adalah masjid. Hari ini perjumpaan hanya perjumpaan semata-mata. Kalau kita keluar, sampaikan apa yang kita sampaikan, cukup. Sama alaina indal halam. Kita dah sampaikan. Tidak, tuan-tuan. Begitu juga menggunakan acara yang biasa digunakan. Tidak akan menjadikan seorang itu ma'zur ataupun mempunyai alasan cukup untuk dia dilepaskan daripada tanggungjawab di sisi Allah. Dan di dalam surah tadi pun tidak ada hidayah. Oleh itu, bawalah kerja kita kepada sunnah. Bawa kerja kita kepada sunnah. Apakah sunnah? Kenapa? Yang paling utama sekali, paling utama sekali, paling atas sekali mempelajari iman adalah fardu'ain. Dan ini kemana? Dan inilah sunnah. Cara sunnah untuk mempelajari iman. Lalu itu perantaraan jarak. Kita keluarkan manusia dari rumah mereka, tempat kerja mereka. Bawang ke? Bawa ke mana? Ke masjid. Ini kita jumpa lawyer. Dia kata, saya ni kalau ma Allah, bagaimana akan wujud tanpa mungkin? Ya, ialah pelajaran iman adalah fardu ain atas individu muslim. Allah Ta'ala memerintahkan orang Islam supaya beriman. Allah perintahkan orang beriman supaya beriman. Wahai orang beriman, berimanlah kamu. Wahai orang beriman, berimanlah kamu. Kalau ini orang kata, kita sudah beriman, kenapa kamu dakwah kami lagi? Beriman. Kita sudah beriman. Dan apa yang kita perlu usah ialah untuk aman. Jadi, inilah yang berlaku dalam kalangan orang awam. Mana ada dah, kan kita usah untuk aman. Kalau ada iman dalam hati kita, maka tak perlu orang suruh kita untuk beramal. Kita sendiri akan kita untuk beramal. Maka iman akan melonjakkan seorang itu untuk beramal. Iman akan menjadi lonjakan dalaman untuk seorang itu beramal. Jadi orang kata, apa perlu iman lagi? Iman kan dah ada. Amal. Tukarkan amal. Apa amal? Tidak, tuan-tuan. Yang atas, sebenarnya yang paling atas ialah Allah SWT telah memerintahkan orang beriman supaya beriman. Dan Allah tak apa. Dan hukum ataupun dakwah kepada orang kata ialah kepada Islam. Taslimu, taslamu. Wahai orang kata yang mata setelah Islam, kamu akan selamat. Islam pun ada, aslimu, taslimu pun ada. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Tetapi hukum untuk beriman, Allah tujukan kepada orang beriman. Iman macam mana? Iman macam sahabat. Aminu kama amalannya. Berimanlah kamu seperti mana telah berimannya sahabat. Beriman macam mana? Seperti mana telah berimannya sahabat. Maka telah katalah bahawa tempat untuk membina iman, meningkatkan iman dalam masjid. Setiap benda tu ada tempat ia disediakan, dibentuk. Setiap benda ada tempatnya. Setiap benda tu ada tempatnya. Maknanya setiap benda tu ada kilangnya. Setiap benda tu ada kilangnya. Setelah itu dia sudah ada diciptakan. Maka tempat iman diciptakan, dibina dalam masjid. takluk ma Allah, mana mungkin akan dapat dihasilkan takwa di selain daripada tempatnya, itu masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersaksilah kamu bahwa orang itu beriman, orang yang amal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka telah nyatalah telah jelas telah bahwa untuk membina iman ialah masjid, tempat untuk mengumpulkan orang Islam adalah, dan orang beriman adalah masjid. Ketika orang Islam berkumpul dalam masjid, maka perjumpaan kita, dan kita tidaklah kita bawa kepada para sahabat, iaitu perjumpaan adalah untuk mengumpulkan orang Islam di masjid. Pertemuan teman-teman, pertemuan bukanlah satu pertemuan. Pertemuan itu banyak lagi orang berjumpa sana sini, bertemu sana sini, tetapi kalau kita nak sampaikan, bertemu, kita berjumpa dengan orang itu untuk sampaikan, ada cara-cara lain untuk kita sampaikan? Apa perlu kita bertemu? Apa kita perlu jumpa dia? Ada cara lain untuk kita sampaikan mesej kita tadi? Tapi perjumpaan tadi, sahabat mereka kita berujah lagi. Sahabat-sahabat bertemu, mereka jahat sebab waktu itu tak ada kemudahan seperti sekarang. Maka ini adalah fikiran orang yang bodoh. Ini adalah fikiran orang yang bodoh. Orang yang kita tak faham bahawa satu langkah yang dilangkah untuk menyampaikan agama Allah Ta'ala, berapa banyak pahala ganjaran Allah Ta'ala telah janjinya. Setiap satu langkah akan dikabit di Allah. Dan setiap habuk-habuk yang melekat pada badan akan dikutukkan kepada kasturi-kasturi. Allah Ta'ala akan beri ketukarkan dengan kasturi-kasturi. Dan jalan kaki untuk menyampaikan agama Allah SWT, Allah Ta'ala akan jadikan budak untuk meningkatkan kesamaannya dalam syurga. Sebagai budak. Menggunakan budak untuk supaya bertambah-tambah. Saya tengok inilah kelebihan. Keluar jumpa orang. Dalam hadis tersebut. Orang disebut bahawa orang yang keluar jalan kaki di Allah SWT, maka habuk-habuk yang kena pada badannya, Allah Ta'ala akan gunakan habuk-habuk tadi, ditukarkan kepada bedak-bedak untuk menambahkan ketampanan ahli syurga. Cara-cara yang terkini akan membawa kita jauh daripada sunnah. Cara-cara terpilih akan bawa kita jauh daripada sunnah. Dan akan bukan sahaja daripada sunnah, bahkan bawa jauh daripada hidayat. Oleh itu, tuan-tuan, tempat untuk kita kumpulkan umat ialah masjid. Tempatnya ialah masjid. Jumpa, kita bawa manusia ke masjid. Dan di dalam majlis iman, kita ajarkan iman. Jadi yang pertama kali ialah kita ajarkan iman. Kerana umat hari ini jahil daripada ilmu iman. Jahil daripada ilmu iman. Hanya ada khayalan iman saja. Tidak ada ilmu iman. Mereka anggap iman itu adalah satu khayalan. Dan dianggap hari ini bahawa iman itu adalah satu khayalan dan orang Islam itu adalah satu kaum. Hal-hal tidak. Iman itu adalah hakikat. Iman adalah satu hakikat. Dan Islam adalah nama kepada ketaatan. Islam adalah nama ketaatan. Bahawa seorang itu menyerahkan dirinya kepada Allah. Orang itu nama Islam. Bukan nama kaum. Menyerahkan diri untuk taat kepada Allah Ta'ala. Itulah yang dinamakan Islam. Kata-kata yang sempurna dikatakan Islam. Inilah orang Islam. Orang Islam adalah orang yang menyerah diri yang bulat-bulat untuk taat kepada Allah Ta'ala. Muslimah bukan satu kaum. Orang Islam bukan satu kaum. Orang Islam adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Dari segi ibadat. Orang Islam juga adalah orang yang mana? Yang mana jiwanya, jiwanya, fikirannya. Ha? Orang Islam itu adalah orang yang mana orang Islam lain selamat dari selamat harta mereka, selamat harta mereka, selamat diri mereka, nyawa mereka daripada kejahatannya. Itu orang Islam. Muslimu masalimal muslimu lamir lisani wa yadi. Orang Islam itu ialah orang yang mana orang lain, diri orang lain, kita orang lain, nyawa orang lain, selamat daripada keburukan di kanan tangannya. Oleh itu, tuan-tuan, beritahu kepada orang ramai, apakah itu iman? Tidaklah kita ketahui pada awal-awalnya bahawa iman, apakah itu iman? Dari segi kamus, dari segi bahasa, apakah itu iman? Dari segi kamus, iman adalah menerima perkembaran Nabi SAW kerana percayakan Nabi. Itu kata-kata iman. Percaya kepada perkembaran yang dibawa oleh Nabi kerana kerana kepercayaan kita kepada Nabi, itu dikatakan iman dari segi bahasa. Itu Nabi SAW telah beritahu kepada manusia persebaran, berita-berita yang mana membenarkan persebaran dan berita itu adalah iman dan mengesyakinya adalah kufur. Mengesyakinya adalah kufur. Nabi SAW telah sampaikan, Allah Ta'ala telah sampaikan kepada kita berita melalui Nabi SAW, yang mana berita-berita itu? Yang mana berita-berita itu? Berlawanan dengan logik. Berlawanan dengan logik akal. Berlawanan dengan logik akal. Jika berita-berita yang Nabi bawa, jika ia berdekatan dengan logik, maka bukanlah satu satu perkara yang pelik. Jika orang itu menerima dan mempercayai berita itu. Ia memang berkepatan dengan zahir. Berkepatan dengan lagi. Ia bukan satu perkara yang pelik. Berita yang mohon beri bawa adalah berlawanan dengan logik. Maka meyakininya adalah berkata-kata. Nabi SAW telah beritahu kepada kita mengenai berita mi'raj. Bahawa aku telah mi'raj pada satu malam. Dan safarku adalah dengan badanku. Di dalam bukan sepanjang malam, bahkan sebahagian daripada malam. Yang mana perjalanan kalau dari segi logiknya daripada Mekah ke Mekah itu sebulan. Daripada Baitullah, daripada Baitul Maqdis, bulan pada zaman. Satu bulan perjalanan. Daripada Baitul Maqdis, naik ke langit, tak tahu apa yang jauh perjalanan. Semua ni perjalanan ni berlaku dalam berapa lama? Dalam satu satu jangka masa yang sangat singkat dalam satu malam. Bukan satu malam, sebenarnya. Satu masa yang sangat singkat. Sudah kafal telah berlaku. Tapi ini berlawanan dengan akal. Berlawanan dengan logik. Kerana agama. Kerana agama. Agama bukan berpikirkan kepada asal. Orang yang mana berpikirkan agama dengan berpadukan logik, maka dia akan mencari kabaran. Dia akan mencari berita. Dia akan mencari berita. Sedangkan berita menerima berita Nabi SAW berpadukan akal adalah merupakan ketiadaan akal. Adalah dikatakan ketiadaan akal. Orang yang menerima berita Nabi, yang menerima perkhabaran Nabi, berpadukan akal. Maka inilah yang dikatakan tidak berakal. Kerana agama bukan berpadukan akal. Agama berpadukan hukum. Hukum. Agama berpadukan hukum. Ini adalah perintah Allah. Ini hukum Allah. Ini perintah Allah. Bukan berpadukan akal. orang yang menganggap agama ini berpandu dan akan dia akan melakukan perubahan dalam agama. Dia akan melakukan perubahan dalam agama. Kadang-kadang dia akan menjadikan agama berasas situasi keadaan. Sekarang kita buat macam ni. Orang yang buat macam ni, orang yang buat macam ni, agama, orang yang ambil agama berpandu dan akan. Walahal agama itu adalah perkara yang sangat tinggi. Agama bukan berpandukan pada logik. Tidak ada perbandingan langsung agama dengan akal. Ia boleh dibandingkan. Jadi, Rasulullah SAW pernah beritakan bahawa aku telah bersabar dengan Allah. Bukan sekarang kata, Muhammad, tidak. Kamu semua sedia aku kumpulkan manusia ramai-ramai supaya ramai orang dengar berita Tuhan. Maksudnya ialah supaya ramai orang mengucapkan kesabaran itu. Maka dia telah berjumpa Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kawan kamu kata macam tadi macam ini. Kata Abu Bakar, aku terima, aku tak percaya kata. Saya terima, saya percaya. Dengar tuan-tuan. Aku terima bahawa perkhabarannya itu benar. Kata Sayyidina Abu Bakar. Wahai yang imannya lemah, orang yang lemah iman kepada kita itu telah murtad dengan kerana peristiwa Miraj. Orang yang lemah imannya telah murtad pada waktu itu kerana Safar Mi'raj ini bukan untuk menguji orang kafir. Safar Mi'raj ini adalah untuk menguji orang beriman. Untuk menguji orang beriman. Untuk menguji orang beriman, orang kafir, bahawa orang kafir ini akan terima ataupun tidak. Mereka memang mengingkari. Sejak dari awal lagi mereka mengingkari Rasulullah. Tapi safar Mi'raj ini adalah ujian bagi orang beriman. Wa ma ja'alna yurazi araynaka illa fitnatan linnas. Ini adalah cobaan untuk orang beriman. Ujian untuk orang beriman. Dan untuk orang kafir? Disebutkan untuk orang kafir pula di dalam masa ada satu pokok bernama zakum. Mereka akan makan orang zakum. Mereka kata. Tengok Muhammad kata. Kita tengok Muhammad kata dalam neraka batu-batu akan dijadikan bara api. Kemudian dalam bara api itu ada pokok. Macam mana pokok ada dalam api? Bapak ini dijadikan ujian kepada orang kafir sebab mereka akan mengingkari neraka. Tetapi Safar Mi'raj adalah ujian untuk orang beriman. Yang mana perjalanan satu bulan tidak ada berasa dan naik ke atas langit berlaku dalam satu bahagian yang rendah tidak ada berapa malam dan di dalam perjalanan tadi telah tengok syurga, tengok neraka, telah jumpa para perjalanan ini dalam syafat tersebut Allah Ta'ala telah sejukkan kepada Rasulullah bermacam-macam perkara yang ajaib beramin ayat Rabbihul Kubra. Kita telah melihat peristiwa-peristiwa yang sangat ada pemandangan yang sangat aneh. Maka pada ketika itu, orang-orang yang lemah imannya telah murtad. Selamat ke mana ni? Masih terima akan. Jalanlah yang begitu panjang dapat direnggati dalam satu masa yang sangat singkat. Tak mungkin. Pada hari ini, orang beriman. Hari orang beriman, ini pun berkata juga, memang ini adalah kita daripada Rasulullah. Tapi bagaimana mungkin jadi macam-macam tu? Ini menunjukkan kepada kelemahan iman. Oleh itu, tuan-tuan, iman adalah menerima dan mempercayai perkhabaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas dasar kepercayaan dan penerimaan kita kepada Rasulullah. Kita terima sikap percaya kepada Rasulullah, itu kita terima dan percaya kepada semua berita kita yang mungkin ada bawah. Iman dari segi bahasa. Menerima dan meyakini berita yang dibawa oleh Rasulullah kerana percaya kepada Rasulullah. Yang kedua ialah iman. Hendaklah kita cakap mengenai iman ini dengan menyertakan alamat-alamat ini. Dengan alamat-alamat ini, tanda-tanda dia. Kerana kita sebut mengenai iman, cakap mengenai iman, sembah mengenai iman, cakap mengenai iman tanpa kita sebut mengenai alamat dan tanda-tanda dia, maka tidak akan dapat terbiak. Tidak akan dapat terbiak. Orang sahabat telah tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, iman itu apa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kebaikan kamu menggembirakan kamu, kejahatan kamu menjukajitakan kamu, ketahuilah kamu adalah orang beriman. Kamu adalah orang beriman. Jadi, ini orang buat dosa, rasa suka, rasa koma. Kodok kerana rasa sono. Dan buat kebaikan, tak rasa gembira pun. Rasa biasa saja. Dan apabila telah terlepas satu-satu kebaikan, tidak ada rasa duka-duka. Ini menunjukkan, ini tanda bahawa iman telah sampai ke satu darjah, ke satu tahap yang dalam yang mana dia telah menurun, tinggalkan, buat kebaikan pun tak rasa sono. Ini adalah petanda iman. Oleh itu kita sebutkan iman dengan alamat-alamatnya, dengan tanda-tandanya. Kerana iman itu ada tanda-tandanya. Dan tanda iman ialah itaat. Itaat orang-orang beriman dalam menaati Allah adalah seperti unta yang diikat. Bawa ke mana pun dia akan ikut pergi. Duduk di mana pun dia akan duduk. Dan kita tak suruh duduk di atas batu yang besar pun dia akan duduk. Walahal untuk suruh duduk atas batu. Orang beriman, dia tidak akan pergi ke tempat yang dia suka, duduk di tempat yang dia suka. Seperti unta tadi. Kemana pun dia pergi, suruh duduk di mana pun dia akan duduk. Dan itu kita jelaskan iman kita tanda-tanda dia. Dan iman punya alamat. Kita tanda-tanda yang asasnya adalah takwa. Takwa. Jika ada iman, ada takwa. Takwa ialah Allah merupakan markas kebaikan. Markas segala amal-amal kebaikan. Pusat kepada takwa. Takwa adalah markas kepada semua kebaikan. Dan takwa tempatnya hati. Tempat ialah hati ini. Tempat takwa di mana sahaja? Hati. Oleh itu Allah Ta'ala telah berbicara bahawa kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah taqwa. Kalimah la ilaha illallah adalah kalimah taqwa. Dan saya telah bersimak bahawa orang mukmin adalah orang yang paling berhak kalimah itu. Alzamuhum kalimat taqwa wa kanu ahaq biha wa alaha. Orang beriman, orang-orang beriman adalah orang yang paling berhak kepada kalimat ini. Allah telah berkata bahawa Allah telah berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa kalimat taqwa la ilaha illallah. Saya benar, inilah dia. Apa ni? Kalimat la ilaha illallah kalimat taqwa. Dan orang beriman adalah orang yang paling berhak untuk beriman. Apa itu taqwa? Apa itu taqwa? Ini adalah contoh. takut pada Allah sudah bersujud diri, itu dia panggil takwa. Satu orang tu tak buat dosa kerana takut pada makhluk, menunjukkan ketiadaan takwa dalam hatinya. Orang yang meninggalkan satu dosa kerana takut pada makhluk, menunjukkan ketiadaan takwa. Allahu Akbar. Orang tu ada dia orang bertakwa tetapi dia takut pada makhluk, tak mungkin. Takwa hanya ketakutan hanya pada Allah. Ketakutan hanya pada Allah yang takwa. Ibn Abbas, insyaAllah anhu. Orang yang sedang buat dosa dan itu terbuka dan tirai terbuka. Dia tersentak, ada orang tengok mungkin. Maka perasaan takutkan orang tengok itu adalah lebih besar daripada dosa yang dia sedang buat. Perasaan takutkan orang tengok itu lebih besar daripada dosa yang dia sedang buat. Padahal perasaannya sepatutnya ialah Allah sedang tengok. Takwa ialah takutkan Allah ketika bersenyum diri. Walaupun tidak ada seorang pun yang sedang tengok dia, melainkan Allah. Takuti Allah ketika bersendiri. Lima janji Allah Ta'ala untuk orang bertakwa. Lima janji Allah Ta'ala bagi orang bertakwa. Yang pertama ialah dia akan memudahkan urusan orang muttaqin. Tapi akan memudahkan segala urusan mereka. Yang kedua, dia akan mengadakan jalan keluar daripada segala kesempitan bagi orang-orang bertakwa. Amai taqillah yaj'al lahu makhraja. Kami akan mengajarkan jalan keluar daripada kesempitan bagi orang-orang yang bertakwa. Jika jika jutaan lagi dan bumi dicantumnya. Dan orang tadi bertempat di tengah-tengah tujuh lagi dan bumi yang telah dicantumkan ini tidak ada jalan keluar daripada dosa, tetapi dengan kerana dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan keluar daripada kesempitan. Yusuf AS telah melarikan diri berdosa. Melarikan diri daripada berdosa. Dan saya tak mau dosa ni. Orang kata, ini adalah peraturan kerajaan yang baru kepada. Ini keadaan sekarang macam ni. Tapi tak boleh. Tak boleh nak jauhkan diri daripada dosa ni. Ini adalah kanun kerajaan. Saya telah beritahu bahawa satu orang yang berada daripada dalam hati dan tidak ada keazaman untuk menjauhkan diri daripada dosa-dosa, dia tidak dikira orang yang mempunyai alasan di sisi Allah. Dan bila orang macam ini tidak akan mendapat tolongan daripada Allah, Allah Ta'ala tak akan tolong dia. Kata Yusuf alaihissalam, telah dikepung, tertutup semua pintu. Dan dia terkepung di dalam situasi dosa. Tidak ada jalan keluar. Jadi kita fikir, kita ingat, ini negara macam ni, kanun kerajaan macam ni, orang yang berada dalam hatinya, orang yang berada dalam hatinya tidak ada keinginan untuk mengamalkan agama, kanun akan membantunya menjauh daripada agama. Kanun satu negara akan menolongnya, membantunya jauh daripada agama. Kita sedia menginginkan pertolongan Allah Ta'ala berlawanan dengan kanun tadi, Allah Ta'ala tidak akan bantu dia. Dia jika dia ingin bantuan Allah Ta'ala menentang penguasa-penguasa ini, Allah tak akan bantu dia.